sungguh tidak sepantasnya kalau kita hanya memandang seseorang itu dari kelebihan fisik semata. Betapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniai ketampanan, kecantikan dan keindahan jasmani. Namun dia menjadi orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang tidak memiliki kelebihan dari segi fisik, bahkan punya banyak kekurangan, tapi dia jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada fisik maupun bentuk kalian, akan tetapi Dia melihat pada hati kalian. Hadis riwayat Muslim.